Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Jinayah atau hadis yang ke-1188. Hadis tersebut telah kita baca dan telah kita fahami maknanya insyaallah. Di mana hadis tersebut isinya sama dengan hadis yang pertama, hadis yang ke-1187. Hanya ada sedikit tambahan, di antaranya adalah sebagai penjelas dari hadis yang sudah dibaca tentang makna Islam dan siapa orang yang dikatakan Muslim. Kemudian tentang Atsayyibuz Zani, itu sama dengan Zanin Muhsan. Kemudian orang yang membunuh itu dihukum dengan bunuh, dikisos dengan syarat membunuhnya itu dengan sengaja dan juga yang dibunuh Muslim. Kemudian ada tambahan di dalam hadis ini tentang hukuman bagi orang yang keluar dari Islam kemudian memerangi Allah dan Rasulnya. Akhirnya artinya setelah murtad keluar dari Islam dia memerangi Allah dan Rasulnya, dia menjadi perampok, menyerang manusia untuk merampas harta mereka atau untuk membunuh mereka. Maka hukumannya adalah dengan dibunuh atau disalib atau dikeluarkan, diusir dari negeri tempat dia tinggal, atau seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Adapun faedah dari hadis ini memiliki dan memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya hadis ini sebagai dalil tahrimu fi'li hadhil khisali thalathah au ba'diha. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya melakukan tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini atau sebagiannya. Haramnya melakukan tiga perkara atau sebagiannya dari tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, dia berhak mendapatkan hukuman bunuh. Yang pertama yaitu al-murtad anil Islam, keluar dari Islam. Yang kedua adalah az-zani, berzina, dan yang dimaksud di zina adalah zanin muhsan atau at-tayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina. Dan yang ketiga adalah al-qatilu amdan, membunuh orang lain dengan sengaja. Tiga perkara ini adalah haram. Dan barang siapa yang melakukan satu di antara tiga ini, berhak mendapatkan hukuman bunuh. Yang menunjukkan tentang haramnya jelas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahil, qatlu muslimin, tidak halal membunuh orang Islam. Illa fi ihda thalathi khisal, kecuali karena satu di antara tiga perkara. Di sini Nabi SAW menafikan al-hil, menafikan kehalalan, menafikan, meniadakan kehalalan. Itu maknanya adalah haram. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa nafyu syai isbatun lididdihi, menafikan, meniadakan sesuatu, itu maknanya adalah menetapkan lawannya. Yang dinafikan, yang ditiadakan adalah halal. Berarti menetapkan lawannya halal, yaitu haram. Dan haramnya tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara yang jelas. Perkara yang maklum bagi setiap orang. Bukan hanya bagi setiap orang yang beriman, tapi bahkan setiap orang. Dengan akalnya faham bahwa perkara ini adalah perkara yang tercela. Karena melakukan tiga perkara ini menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, sesuatu yang itu merupakan pelanggaran, tindak kejahatan yang paling besar setelah kesyirikan. dan karena melakukan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, sesuatu yang tadinya merupakan pelanggaran besar, sesuatu yang tadinya adalah perkara yang keharumannya itu dibawa kesyirikan, menjadi halal. Menunjukkan bahwa tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara yang besar. Nah, dan membunuh orang Islam, selain karena tiga perkara ini, itu merupakan al-jinayah ala nafsi. Termasuk al-jinayah ala nafsi. Dan itu merupakan jinayah yang paling besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa al-jinayah, pelanggaran kejahatan, itu ada tiga: al-jinayah halal nafas, al-jinayah halal badan, al-jinayah halal mal, tindak kejahatan terhadap jiwa, terhadap badan, atau terhadap harta. Dan al-jinayah, makna menurut istilah sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pelanggaran terhadap badan yang mewajibkan adanya qisas atau diat, denda berupa harta. Dan yang paling diharamkan, jinayah yang paling besar adalah al-jinayah ala nafas, tindak kejahatan terhadap an-nafas, jiwa, yaitu semua perbuatan yang menyebabkan hilangnya ruh, semua tindakan, semua perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, yaitu pembunuhan. Itu merupakan jinayah yang terbesar, yang pelakunya itu adalah termasuk atau disebut fasik, orang yang fasik, karena dia melakukan satu dosa besar dari dosa-dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perkara besar. Tindak pembunuhan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara besar. Banyak ayat yang menyebutkan hal tersebut. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an." Allah sebutkan orang yang membunuh orang lain. Orang membunuh orang lain dengan tanpa alasan yang hak, dikatakan seperti membunuh seluruh manusia. Ya, membunuh satu orang seperti membunuh semua manusia. Itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Sehingga dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tindak pembunuhan itu adalah merupakan perkara yang besar. Dan ancamannya itu jahannam, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Balasannya itu jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah siapkan untuknya azab yang besar. Itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Dan itu adalah a'zamu ma yakunu minadz dzunub ba'da syirki billah. Itu dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dilihat dalam surat Al-An'am 151 dan yang lainnya. Lah kalau pembunuhan dilakukan karena sebab tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, itu masuk dalam al-jinayah ala nafsi. Ya. Membunuh orang lain. Membunuh orang Islam tanpa karena tiga sebab, tiga perkara ini. Atau selain karena tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, itu termasuk dari al-jinayah ala nafsi. Nah. Dan seandainya orang yang membunuh, seandainya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, taubatnya diterima. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, apabila bertaubat dengan taubat yang benar, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, taubatnya diterima berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang hal tersebut. Akan tetapi tidak menggugurkan haknya orang yang dibunuh. Semata-mata taubat tidak menggugurkan haknya orang yang dibunuh. Sebagaimana hak-hak manusia yang lain. Ketika seorang melanggar atau mengambil hak orang lain, kemudian bertaubat, ya, maka terkait dengan orang lain yang haknya diambil, kalau belum diselesaikan, itu belum bisa gugur, ya. Demikian juga tentang kisos. Kisos atau pemaafan, tentang kisos, tentang pemaafan orang yang membunuh orang lain, keluarganya memaafkan, ya, itu menggugurkan kisos. Kalau keluarga yang dibunuh tidak memaafkan, kisos. Kalau keluarganya memaafkan, menggugurkan kisos, tetapi ada diatnya, ada dendanya. Lah itu tidak menggugurkan dosanya orang yang membunuh secara keseluruhan. Orang yang membunuh taubat dengan benar. Orang yang membunuh orang Islam yang lain bertaubat dengan benar. Menurut jumhur ulama, taubatnya diterima. Allah akan mengampuni dosa dia yang terkait dengan hak, apa yang terkait dengan dia dengan Allah, hubungannya dia dengan Allah, diampuni oleh Allah apabila taubatnya dengan benar. Kemudian ketika keluarga dari yang dibunuh itu memaafkan dengan keluarga, urusannya selesai. Atau dengan dikisos, urusan selesai. Tapi dengan hak orang yang dibunuh, belum selesai. Terkait dengan hak orang yang dibunuh, belum selesai. Penyelesaiannya nanti. Karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa yang terkait dengan tindak pembunuhan ada tiga hak. Jadi al-qatlu yata'allaqu bi thalathati huquq. Pembunuhan itu terkait padanya tiga hak. Yang pertama hakullah, hak Allah. Allah mengharamkan tindak pembunuhan. Kemudian dilanggar hak Allah ini. Dia melanggar syariat Allah, larangan Allah. Dia dosa besar dengan sangat besar. Lah hak Allah ini akan bisa gugur dengan taubat. Dengan taubat nasuha. Taubat yang benar. Menyesali perbuatannya, meminta ampun pada Allah. Bertekad tidak akan mengulangi. Menyesali perbuatannya, bertekad tidak akan mengulangi, minta ampun pada Allah. Dan bertekad tidak akan mengulangi. Dengan taubat nasuha akan gugur. Sehingga orang yang membunuh ketika bertaubat kepada Allah, terkait dengan hak Allah, gugur. Yang kedua, hakku waliyidam. Hak keluarga orang yang dibunuh. Hakku waliyidam. Hak keluarga yang dibunuh. Ada pelanggaran hak terhadap keluarga orang yang dibunuh. Nah ini akan gugur apabila ditunaikan kisos atau terjadi suluh perdamaian atau ada pemaafan dengan adanya diat denda. Ini bisa gugur. Hak Allah tadi bisa gugur dengan bertaubat. Hak keluarga yang dibunuh bisa gugur dengan ditunaikan kisos, dengan adanya suluh perdamaian atau pemaafan. Nah, yang ketiga hakul maktul yang ketiga adalah hak orang yang dibunuh. Hak orang yang dibunuh. Nah, haknya orang yang dibunuh ini yu'awiduhullahu an haqqihi tsabit. Allah akan mengganti. Allah akan memberikan haknya orang yang dibunuh dari haknya orang yang membunuh. Dan Allah akan memperbaiki hubungan orang yang dibunuh dengan yang membunuh jika orang yang bunuh itu bertaubat. Tapi terkait dengan haknya, nanti Allah akan menggantikan haknya dia dari haknya orang yang membunuhnya. Nah. Tapi kalau orang yang membunuh kemudian bertaubat, ya, nanti akan Allah perbaiki hubungannya di sana. Makanya disebutkan di dalam hadis tentang yang menjelaskan tentang Allah punya sifat apa? Punya sifat tertawa. Ya kan? Disebutkan dalam hadis itu Allah tertawa. Ad-dakhu. Allah tertawa ketika melihat hambanya yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Contohnya banyak, antum bisa menyebutkan masing-masing contoh tentang hal itu, ya. Saling bunuh-membunuh di dunia, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di dalam surga. Allah melihat hamba yang seperti itu tertawa. Itu disebutkan hadis itu yang menetapkan tentang salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah miliki. Orang kafir yang membunuh orang Islam yang dibunuh oleh orang kafir seperti dalam peperangan, syahid masuk surga. Orang kafir yang dulu membunuh taubat masuk Islam, ya. Islamnya baik, dan masuk surga. Seperti betapa banyak orang Islam yang terbunuh melalui tangannya siapa? Panglima Khalid bin Walid, ya kan? Dalam perang Uhud siapa komandannya? Dari komandan orang kafir yang memporak-porandakan dan yang sekian banyak kaum muslimin sahabat meninggal dunia dan Rasulullah terluka cukup parah. Panglimanya Khalid bin Walid kan kemudian masuk Islam. Ya, salah satu terbunuh adalah paman Nabi Hamzah. Yang membunuh siapa? Wahsy. Dan kemudian Wahsy masuk Islam. Yang pada akhirnya membunuh Nabi palsu itu. Sailam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza aslama al-murtad asuma damuhu wa maluhu apabila orang yang murtad itu masuk Islam, darah dan hartanya terjaga. Wa illam yahkum bi sihhati islami hakim, meskipun hakim tidak menghukumi atau tidak mengesahkan keislamannya orang tersebut. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam. Nah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, annal bikra laysa hadduhu ar-rajm. Bahwa orang yang belum menikah, hukuman hadnya adalah bukan rajam. Artinya orang yang belum menikah, ketika berzina, hukum hadnya bukan rajam, tetapi hukum cambuk. Kemudian hadis ini menyebutkan tentang an-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh orang lain dihukum bunuh. Ini umum. Yang umum ini dibatasi. Yang global ini, yang umum ini, yang global ini dibatasi oleh dalil-dalil yang lain. Tidak setiap orang yang membunuh orang lain dihukum dengan bunuh, tapi ada batasan-batasannya. Seperti dalam hadis Aisyah disebutkan, di antara batasannya adalah dilakukan dengan sengaja. Dan ada syarat-syaratnya. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pembahasan hadis-hadis selanjutnya. Tentang kisos itu ada syarat-syaratnya. Orang yang membunuh orang lain dihukum bunuh sebagai kisos, itu ada syarat-syaratnya. Ada 4 syarat. Dan insyaallah itu akan kita bahas pada hadis-hadis berikutnya. Lah hadis ini, hadis yang ke-1188 ini, ada perbedaan tentang sifat hukuman dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sudah kita baca. Perbedaannya adalah tentang orang yang keluar dari Islam. Kalau di hadis yang ke-1187, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, hukumannya adalah dengan dibunuh. Kalau di hadis berikutnya, di situ ada beberapa hukuman, dibunuh, disalib, diusir atau dikeluarkan dari negeri di mana dia tinggal. Nah, yang menyebabkan adanya perbedaan ini itu adalah ketika orang keluar dari Islam saja, orang keluar dari Islam saja murtad, maka hukumnya dengan dibunuh. Orang Islam keluar dari Islam, hukumnya dibunuh, itu saja. Tetapi ketika orang itu murtad, keluar dari Islam, kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, artinya adalah dia menjadi penjahat, menjadi perampok, menyerang orang lain untuk merampas harta atau membunuh, maka hukumannya seperti disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dibunuh atau disalib atau diusir, dikeluarkan dari negeri tempat tinggal dia. Dan yang keempat adalah dipotong tangan atau apa tangan dan kaki dengan bersilang seperti disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Dan hukuman itu adalah hukuman yang adil, yang tepat bagi orang yang kejahatannya seperti disebutkan di dalam hadis ini. Itu beberapa faedah hukum yang ada dalam hadis yang ke-1188. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1189. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati fid dima, muttafaqun alaihi. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqdha bainan nasi, yang pertama kali diputuskan permasalahan di antara manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah fiddima, tentang darah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali diputuskan permasalahan di antara manusia di hari kiamat adalah tentang darah, maksudnya tentang pembunuhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ad-dima ini jamak dari dam, artinya darah. Yang dimaksud adalah al-qatl, pembunuhan. Jadi perkara terkait dengan hak manusia, pelanggaran antar manusia yang pertama kali diputuskan, yang pertama kali diselesaikan itu adalah tentang darah. Permasalahan di antara manusia yang akan diputuskan, yang akan diselesaikan oleh Allah nanti di hari kiamat itu banyak. Terkait dengan kehormatan, terkait dengan harta, terkait dengan darah, terkait dengan kezaliman, kezaliman yang lain. Banyak, tetapi yang pertama kali adalah tentang darah, tentang pembunuhan. Kalau terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dihisab sholat. Itu kalau terkait dengan hak Allah. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan awalu ma yuhasau bil abdu sholatuhu, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat dari amalan hamba itu sholatnya. Tidak bertentangan dengan hadis ini. Kalau sholat terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak Allah sholat, ya, itu setelah iman. Tapi terkait dengan masalah hak manusia adalah darah. Dan nanti manusia di hari kiamat, di hari kiamat, hari pembalasan nanti, semua urusan antar manusia itu akan diselesaikan. Ya. Antar makhluk bahkan sampai-sampai kambing yang satu menanduk kambing yang lain, nanti akan diselesaikan, dibangkitkan, ini balas nanduk, sudah selesai. Apalagi yang antar manusia, bahkan antara orang kafir dengan orang Islam pun akan ada penyelesaian. Jangan dikiranya sesama orang Islam saja, sehingga kemudian orang Islam sama orang kafir itu berbuat semau sendiri, tanpa melihat ketentuan-ketentuan syariat. Tidak. Lihat di dalam Al-Quran itu, saya lupa dalam surat An-Nisa atau Al-An'am 141. Ya, tentang urusan orang per, orang muslim dengan orang kafir pun akan diselesaikan. Apalagi orang mukmin dengan orang mukmin, orang Islam dengan orang Islam akan diselesaikan. Ya. Masalah kehormatan, masalah harta, masalah utang piutang, masalah ini akan diselesaikan nanti. Ya. Yang mendzalimi kalau di dunia ini belum diselesaikan urusannya dengan yang dizalimi, nanti akan diselesaikan di hari kiamat, nanti akan diselesaikan di hari itu. Ya. Ketika seorang mendzalimi orang lain, ya, di dunia belum diselesaikan, nanti akan diselesaikan di sana. Ya. Kalau yang mendzalimi punya kebaikan, akan diambil kebaikannya dikasihkan orang yang dizalimi, begitu. Ya. Kalau sudah habis, nah tinggal dosanya yang dizalimi diambil kasihkan. Kebaikannya habis, dapatnya dosa. Seperti itu nanti penyelesaiannya. Itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang apa? Muflis, orang yang bangkrut. Dan penyelesaian di dunia jauh lebih ringan dibandingkan penyelesaian nanti di hari kiamat. Itu berat. Oleh karena itu, urusan-urusan dengan sesama manusia, kalau ada urusan terkait dengan hak, segera diselesaikan. Kemudian jangan bermudah-mudahan, jangan meremehkan hak-hak orang lain. Dan jangan mudah berbuat perbuatan-perbuatan yang mendzalimi, yang menyakiti, yang melanggar hak orang lain. Karena itu semuanya nanti akan diselesaikan di hari kiamat. Bukan hanya masalah darah saja. Tetapi di bawah itu selain itu juga akan ada penyelesaian. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.